بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kembali kita mengkaji Al-Quran, mencoba menenangkan diri kita sejenak dari letihnya deraan dunia ini untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Allah, berzikir, bertafakur betapa dunia ini sebenarnya lah adalah persinggahan sementara. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebahagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita betapa bobroknya akidah orang-orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa alaihi salam, kemudian betapa orang-orang Yahudi salah pandang terhadap Nabi Isa alaihi salam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Isa sendiri tidak pernah ingin diangkat menjadi Tuhan, maka pada ayat ini, ayat 173 ini dari surah An-Nisa, Allah menegaskan bahwa di antara yang mengantarkan kamu kepada syurga adalah amal saleh dan keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, bahwa Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga amal saleh, perbuatan yang membawa kepada kemaslahatan. Kata-kata saleh berasal dari sad, lam, dan ha, yang berarti cocok, sehingga apa yang ia lakukan itu cocok untuk masyarakat setempat. Ia berada memberikan ketenangan, ia berada memberikan kedamaian, tidak membuat kerusuhan. Nah, tetapi ternyata di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menegaskan betapa keimanan seseorang dan amal saleh yang ia lakukan ternyata tidak cukup untuk membeli tiket masuk ke dalam surga. Harus ditambah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "La yadkhulul jannata ahadun." Tidak akan masuk surga seorang pun di antara kita, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat sembari terkejut berkata, "Wala anta ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Wala ana." "Engkau juga tidak ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Aku pun tidak." "Illa ayyataghammadanillahu birahmatihi." Kecuali Allah meliputkan bagi diriku rahmatnya. Jadi tidak akan masuk surga seorang hamba itu kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah Ustaz Fajrul yang menjelaskan bahwa ada seorang hamba yang di akhirat nanti dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga-Mu karena amal ibadahku." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Baik, kalau demikian kita timbang amal ibadahmu." Ia sudah beramal ibadah 70 tahun dari usianya. Maka diambillah timbangan, diletakkanlah amal ibadahnya, pahala amal ibadahnya itu di satu sisi dan nikmat mata di sisi yang lain, di sisi timbangan yang lain. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa nikmat mata yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tadi jauh lebih berat daripada amal ibadah yang ia lakukan selama 70 tahun itu. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya, kalau demikian seret ini hamba, masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena nikmat mata saya belum terbayarnya, apalagi nikmat-nikmat yang lain. Kemudian tersungkurlah si hamba itu tadi mengatakan kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga-Mu karena rahmat-Mu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat itu, sekarang masukkan ia ke dalam surga karena rahmat-Ku. Subhanallah. Jadi betapa kita ini amat teramat sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan itu bukanlah semata-mata karena ingin membeli surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi semata-mata karena ingin ya melakukan perintah dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebentar lagi jemaah haji kita akan berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ini mari kita ingatkan, ya, perbaiki niat. Jangan salah niat berangkat. Berangkatlah dengan niat ya yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah bagaimana putihnya pakaian ihram, putihnya pakaian yang Anda pakai, begitu jugalah putihnya hati kita ketika berada di tanah suci menghadap kepada Allah. Lihatlah orang yang tawaf di sekeliling Ka'bah, itu menggambarkan betapa kita ini adalah seperti sebutir pasir di tengah hamparan padang yang luas. Subhanallah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang akan memberikan kontribusinya. Fadhal Safajr. Iya, ada pertanyaan begini Ustaz. Orang melakukan haji tentunya mereka sudah, mudah-mudahan sudah memahami dan mempelajari ketika berada di negeri mereka masing-masing, kan begitu. Banyak sekali amalan begitu. Dan kadang-kadang menjadikan terjerumusnya mereka itu mengatakan, aku sudah melaksanakan haji ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya begitu. Tapi dia bisa jadi tidak pernah berdoa untuk mendapatkan karunia dan rahmat Allah begitu. Apakah bisa hajinya ini dikatakan mabrur kalau kita cocokkan dengan kajian kita barusan ini? Ya. Jadi sebenarnya ibadah haji itu juga merupakan salah satu amal saleh. Iya. Ya, amal kebaikan yang kita harapkan semoga dia berterima di sisi Allah. Ya. Oleh karena itu pintalah segala kebaikan ya di dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Ya, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza afattum min arafatin fadhkurullah. Ya, ketika kamu sudah meninggalkan Arafah, maka jangan putus, tetap zikir kepada Allah. Berarti ketika kita fadhkurullah itu mengharapkan karunia Allah dan rahmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau kita itu sudah haji, bersih, kemudian nah ini giliran buat dosa lagi kan gitu, bukan seperti itu konsepnya. Mungkin Ustaz Perdana bisa menjelaskan lebih jauh, Ustaz. Iya, saya sebenarnya mau bertanya di sama Ustaz dengan hal ini begitu. Tapi ada satu hal tadi yang saya garis bawahi dari pernyataan keterangan Ustaz Adi dan sangat-sangat menyentuh jiwa dan kesadaran saya, bahwa ternyata di dalam kehidupan ini seorang muslim jangan pernah merasa cukup dengan amal yang dilakukannya. Apapun amal yang dilakukannya tidak akan pernah dapat menandingi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sendiri ketika melakukan amal ibadah, salat sampai sepanjang malam bengkak-bengkak kaki beliau, tetap beliau menganggap apa yang dilakukannya itu afala akunu abdan syakura, bukankah yang seperti ini menjadikan aku sebagai hamba yang bersyukur? Rasul tidak pernah menjelaskan bukankah dengan amalan seperti ini akan memasukkan aku ke dalam surga. Jadi inilah yang mungkin harus kita pahami dengan benar-benar begitu, dan harus benar-benar kita tanamkan di dalam jiwa kita bahwa apapun yang kita lakukan amal ibadah itu tidak akan pernah dapat menutupi atau dapat menyaingi besarnya rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau berangkat dari sini, maka akan muncullah seorang muslim yang tidak akan pernah merasa bosan ketika dia melakukan amal saleh. Tidak akan pernah ada seorang muslim yang ketika dia mengeluarkan infak, dia akan menghitung-hitung. Kan sudah hari ini, tadi pagi kan sudah. Nah gitu. Tidak akan pernah dia berhitung seperti ini. Kan sudah kemarin untuk masjid. Nah ini kan biasanya jawaban begini. Pak, sumbangan, tadi udah kawanmu gitu ya. Yang ini kan lain lagi. Begitu. Nah, jadi kalau inilah mungkin yang betul-betul menyentuh saya. Karena memang terus terang selama ini, ini mas apa namanya ya, gambaran-gambaran menghitung-hitung ini masih ada pada diri saya ya. Begitu. Jadi apa yang disampaikan Al-Ustaz Adi tadi, subhanallah, cukup-cukup memberikan sentuhan di dalam jiwa saya. Jadi sebenarnya begini, kalau berbicara tentang jemaah haji tadi, kalau benar-benar seorang muslim itu ketika dia melaksanakan haji, tidak dia menghitung selesai haji, ya sudah pasti masuk surga begitu. Ya. Bahkan ketika dia melakukan amal ibadah, dia akan merasa semakin kekurangan. Kenapa? Dia tahu bahwasanya apa yang dilakukannya itu hanyalah sebagian kecil daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak heran pada masa sahabat itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada istri, ya, "Aku tadi pagi mendengar suamimu menangis. Ketika sore hari kudengar juga dia menangis. Apa yang membuat dia sedih?" Apa kata istrinya ini? "Ketahuilah, ketika pagi tadi suamiku menangis karena dia merasa takut tidak dapat menjumpai sore hari. Ya. Ketika dia berada di sore hari, dia kembali menangis karena dia sangat takut untuk tidak bisa berada di pagi hari lagi. Dalam artian, apa yang dilakukannya, amal ibadah yang dilakukannya itu belum merasa cukup bagi dirinya. Karena ketakutan akhirnya yang timbul adalah tangisan-tangisan." Dan mungkin inilah gambaran ketika para sahabat menangis ketika melakukan ibadah. Ketika Abu Bakar yang tidak segan-segan untuk menafkahkan semua hartanya, kenapa? Apa yang dilakukannya itu tidak ada apa-apanya dibanding yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin pada intinya adalah jangan pernah menghitung amal ibadah atau amal saleh yang sudah kita lakukan. Dan untuk bisa kita mencapai itu semuanya, ada sebuah kata begini, Ustaz. Jangan kita melakukan perintah Allah itu sekedar kita melakukan kewajiban kita saja, tapi jadikanlah kewajiban itu sebagai kebutuhan kita. Begitu. Jadi kalau kita sudah butuh, nggak kita hitung-hitung lagi itu, kan begitu. Udah kebutuhan kita, kurang rasanya kita, Kalau makannya kurang, kita pasti nambah. Jadi kalau berkewajiban, aku sudah melaksanakan, udah cukup aku. Begitu. Tak mau dia berzikir lagi, tak mau ini lagi. Disitulah akan dalam termasuk golongan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu tadi, akan tidak masuk surga, kira-kira begitu. Tidak juga engkau ya Rasulullah, katanya. Jadi ada sebuah buku yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, judulnya itu Buka Us-Sahabah, Tangis Para Sahabat. Jadi kalau kita membaca buku itu, subhanallah, sungguh menakjubkan. Ada seorang sahabat itu sampai bergaris pipinya itu karena aliran air mata itu. Jadi kita bisa bayangkan, mungkin setiap saat dia akan menangis, ya, sampai bergaris pipinya itu karena dialiri oleh terus-terusan oleh air mata. Dan mereka menangis di dalam sholat, menangis ketika mereka berzikir, ya, menangis karena apa? Karena ingatannya selalu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa orang menangis itu karena rindu. Ya, kita rindu misalnya kepada artinya anak. Artinya menangis ini positif loh, Ustaz. Iya. Bukan menangis hanya karena nangis dengan orang yang tak mau bekerja, tak mau apa, menangis terus. Bukan menangis hanya karena tidak ada harta, tapi orang bisa menangis karena rindu, orang bisa menangis karena sedih, orang bisa menangis juga karena haru. Jadi tangisan itu banyak bentuk, dan para sahabat itu mereka menangis karena sedih, sedih melihat dirinya yang penuh dengan kekurangan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara ciri orang-orang yang qaswatul qulub, yang hatinya itu keras, adalah sulitnya ia menangis. Ya, sulitnya ia menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau kita dengar para imam di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu begitu sampai kepada ayat-ayat neraka, mereka menangis. Begitu juga ayat-ayat surga. Bahkan saya teringat tahun 92-an, itu ada Syekh Al-Muhaisni. Itu kalau dia sudah membaca surah Al-Qiyamah, itu lama sekali jadinya. Karena apa? Karena ada satu ayat itu sampai 2-3 kali beliau ulangi dengan menangis. Dan menangisnya itu memang betul-betul menangis, bukan hanya sekedar sedih begitu. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita, ya. Artinya bukan kita disuruh setiap saat untuk menangis, tetapi tangisilah diri kita, ya. Karena di hidup ini akan pasti akan berakhir, dan marilah kita mengingat sejauh mana sudah perbendaharaan bekal yang kita persiapkan untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Jangan menangisi orang lain aja, Ustaz. Jangan menangisi orang lain, diri sendiri tadi tangisi. Iya, jadi memberikan semacam ini sebenarnya adalah bentuk dari kesadaran-kesadaran yang perlu ditimbulkan saat sekarang ini. Apalagi dewasa ini kita melihat orang sibuk dengan dunia, dia menangis karena ada harta yang tidak dia capai, ada pangkat yang tidak dapat dia kejar, itu yang dia tangisi. Tetapi dia tidak pernah menangis ketika membaca firman-firman Allah, Al-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Begitu juga ketika Allah mengatakan Al-Hakumut Takathur hatta durtumul maqabir, dan surah-surah yang lain yang menyentuh hati sanubari kita yang paling mendalam. Tadi Ustaz Perdana sudah mengatakan masih banyak kita Ustaz terkadang menghitung-hitung dalam berbuat baik. Ah, pagi tadi kan sudah infak, ah ini nantilah. Begitu. Masih sering kita berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak pernah berhitung dengan kita. Oleh karena itu, lewat kajian tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi ini kembali mengetuk kesadaran kita yang paling dalam bahwa kita ini adalah hamba Allah, yang sebenarnya lah amal ibadah kita itu tiada mampu membeli surga Allah kecuali dengan limpahan rahmatnya. Demikianlah yang dapat disampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi kami yang menyampaikan. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana, mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.